Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah, amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan al-iman bil kutub, iman kepada kitab-kitab. Sebagaimana diterangkan sebelumnya oleh Syekh Abdul Salam bin Barjis rahimahullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan secara rinci nama dari kitab-kitab yang Allah turunkan, seperti Taurat yang diturunkan kepada Nabiullah Musa, Injil yang diturunkan kepada Nabiullah Isa, Zabur yang diturunkan kepada Daud, dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Allah menyebutkan tentang suhuf Ibrahim dan Musa alaihimus salatu wassalam. Maka dari semua kitab yang Allah Azza wa Jalla sebutkan, maka kita mengimaninya secara rinci atau secara tafsil. Adapun kitab-kitab yang tidak Allah sebutkan namanya, yang Allah turunkan kepada para rasulnya, namun sebagaimana Allah tidak menceritakan tentang kisah para rasul tersebut, maka demikian pula barakallahu fikum, Allah tabaraka wa ta'ala tidak menyebutkan nama dari kitab-kitab yang ada bersama mereka. Maka yang demikian ini kita mengimaninya secara mujmal, secara global. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Asy-Syura ayat ke-15, wa qul amantu bima anzalallahu min kitab, dan katakanlah aku beriman dengan apa yang Allah turunkan dari kitab. Kemudian kata Syekh melanjutkan barakallahu fikum, wal Qur'anul Karimu alladhi anzalahu Allahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'anul Karim yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi kita Muhammad alaihi salat wasalam, huwa akhiru al-kutubi as-samawiyah. Dia adalah kitab terakhir yang Allah turunkan. Fala kitaba ba'dahu, tidak ada lagi kitab yang turun, bahkan pun tidak ada suhuf dari lembaran-lembaran yang diturunkan kepada seorang pun. Oleh karena nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah nabi dan rasul yang terakhir. Maka ini kedudukan Al-Quran sebagai kitab paling terakhir. Dia adalah pedoman hidup sampai akhir zaman, sampai tegaknya hari kiamat. Demikian pula barakallahu fikum, fungsi lain dari Al-Quran, wa huwa nasikhun li jami'il kutub al-mutaqaddimah. Dia sebagai penghapus dari semua kitab-kitab yang terdahulu. Apapun yang ada dari kitab-kitab yang terdahulu, maka semuanya dianggap batil dari kitab Taurat, Injil, dan apapun yang masih dipelihara, yang masih berupaya diamalkan, yang masih berupaya dijadikan sebagai pedoman hidup oleh manusia, maka ini semua batil karena statusnya telah dimansukh, telah dihapuskan oleh kedatangan Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran barakallahu fikum mencakup as-saqalain, jin dan manusia, untuk berhukum dengannya, menjadikannya sebagai pedoman hidup, menjadikannya sebagai pemutus perkara. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma huwa illa dzikrul lil alamin, dan tidaklah ia Al-Qur'an kecuali sebagai peringatan bagi alam semesta. Kalimat lil alamin yashmulu as-saqalain, mencakup jin dan manusia. Demikian pula barakallahu fikum, Al-Qur'an sebagai kitab yang terakhir, syamilul li jami'i ma yahtajuhu an-nasu fi dinihim wa dunyahum, mencakup semua yang dibutuhkan oleh manusia, baik dalam urusan agama mereka ataupun dalam urusan dunia mereka. Al-Quran barakallahu fikum datang untuk memberi kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia. Qala ta'ala, Allah menyatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan kusempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam menjadi agama bagi kalian. Maka barakallahu fikum, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam ayat ini, bi annahu akmala dinana, bahwa Allah telah menyempurnakan agama kita, menunjukkan bahwa semua yang kita butuhkan dari berbagai macam kemaslahatan, kebaikan, kebahagiaan yang kita harapkan terkandung di dalam Al-Quran. Demikian pula di dalam sunnah Nabi, karena sunnah memiliki kedudukan yang sama dengan Al-Quran. Kemudian barakallahu fikum, Al-Quran di sisi lain, sebagaimana keterangan-keterangan yang sudah kita sebutkan, dia juga memiliki fungsi mu'jizun, untuk melemahkan pihak lawan. Kedudukannya datang sebagai mu'jizat. La yastati'u ahadun ayatiya bimithlih. Tidak ada seorang pun yang sanggup untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Tidak ada yang sanggup untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Hal ini Allah gambarkan di dalam ayatnya, dalam surah Al-Isra ayat ke-88. Qul la'in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah, jika berkumpul manusia dan jin bersatu padu untuk mereka mendatangkan yang semisal Al-Quran, la ya'tuna bimithlihi, mereka tidak akan bisa mendatangkan yang semisalnya, walau kana ba'duhum li ba'din zahira, meskipun satu dengan yang lainnya saling bantu-membantu, bahu-membahu, tolong-menolong. Semisal satu surah, sekadar 10 ayat, bahkan satu ayat pun mereka tidak sanggup untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quranul Karim. Wa qala ta'ala, dan Allahu Azza wa Jalla menyatakan, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Tidak datang kepadanya kebatilan dari arah depan ataupun belakang, diturunkan dari zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Maka barakallahu fikum, Al-Quran tidak terkandung sedikit pun di dalamnya kebatilan. Sebagaimana pula antara satu ayat dengan ayat yang lainnya tidak mengandung bentuk pertentangan. Berbeda dengan apa yang datang dari manusia. Hukum-hukum yang datang dari sisi manusia saling bertentangan, saling bertolak belakang, bisa dibenturkan satu dengan yang lainnya. Dengan satu ayat dari undang-undang manusia atau pasal-pasal yang diletakkan manusia, bisa saja satu pasal yang sama dijadikan oleh dua belah pihak yang saling bertentangan sebagai alasan untuk menguatkan apa yang ada pada mereka. Ini manusia. Tetapi Al-Quran tidak demikian. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menggambarkan, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran datang dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya mereka akan mendapati padanya perselisihan yang banyak. Namun oleh karena Al-Quran itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla, disampaikan oleh Al-Amin Jibril alaihissalam, dan diterima pula oleh Al-Amin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka benar-benar Al-Quran datang sebagai mukjizat yang sangat mengagumkan, yang tidak ada kebatilan di dalamnya, mengandung kemaslahatan bagi semua umat manusia. Sebagaimana pula bahkan barakallahu fikum, di antara maziyah keutamaan dan kemuliaan lain dari Al-Quran adalah mahfuzun minaz ziyadati wan nuqsan. Dia terjaga dari penambahan, dari pengurangan, dari pemutarbalikan. Sehingga tidaklah muncul di satu zaman, tempat, waktu tertentu orang-orang yang mereka berupaya menebai kemurnian Al-Quran, baik itu dalam bentuk lafadznya atau bahkan dalam bentuk hurufnya, ataupun bahkan orang-orang yang berupaya memalingkan makna-maknanya kepada makna lain yang batil, yang tidak diinginkan oleh siyak Al-Quran, oleh kandungan Al-Quran, kecuali di sana Allah Azza wa Jalla membongkarnya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan berbagai macam propaganda-propaganda, makar-makar yang diarahkan kepada Al-Quran. Bahkan pun barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan pada setiap generasi para ulama yang adil, min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wila al jahilin. Ikhwani fi din azakumullah, oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan janjinya di dalam Al-Quran bahwa dialah yang memberikan jaminan penjagaan terhadap Al-Quran. Qala ta'ala, Allah sebutkan dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikir, az-zikir di sini Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kami pulalah sebagai penjaga baginya. Ikhwan fi din wa akhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Inilah beberapa penjelasan terkait dengan al-iman bil kutub, iman kepada kitab-kitab. Kemudian yang berikutnya, kita beranjak kepada pembahasan seputar al-iman birusulihi, iman kepada para rasul. Kata Syekh Abdus Salam bin Barjis rahimahullahu ta'ala, yakunu bitasdiqil jazim. Iman kepada rasul itu diwujudkan ditunjukkan dengan at-tasdiqul jazim, pembenaran yang pasti, keyakinan yang pasti, bi anna Allah qad ba'atha fi kulli ummatin rasulan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, setiap umat di mana misi mereka para rasul yang Allah azza wa jalla utus tersebut adalah yad'uhum ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah, menyeru, mengajak mereka, mendakwahi mereka untuk beribadah hanya kepada Allah semata, tiada sekutu baginya. Wal kufri bima yu'badu min dunillah, dan para rasul tersebut menyeru, memperingatkan, menyampaikan untuk mengkufuri, mengingkari semua yang diibadahi dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang bertanya, bagaimana wujud iman kita kepada para rasul? Yang pertama adalah membenarkan dengan pembenaran yang pasti, meyakini dengan keyakinan yang mantap bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus pada setiap umat seorang rasul yang memiliki misi dakwah kepada tauhid dan memperingatkan manusia dari kesyirikan. Demikian pula bentuk perwujudan iman kepada para rasul adalah wa anna jami'ahum sadiquna musaddaqun, bahwa seluruh rasul itu adalah orang-orang yang jujur dan dipercaya. Barun, mereka ini orang-orang baik, tidak pernah datang para rasul dari kalangan para pendusta, tidak pernah datang para rasul dari kalangan orang-orang fajir yang suka berbuat dosa, tetapi mereka adalah orang-orang baik. Rasidun, dan mereka para pembimbing, kiramun bararah, yang mulia lagi baik. Atqiya umana, mereka orang-orang bertakwa, orang-orang yang amanah. Hudatun muhtadun, yang memberi hidayah dan mendapatkan hidayah. Ini dengan gambaran seperti ini barakallahu fikum tentang para rasul tersebut, dari sifat-sifat yang ada pada mereka menunjukkan bahwa memang rasul itu adalah orang-orang pilihan dari pilihan-pilihan Allah. Maka lihatlah dari apa yang disebutkan di sini oleh Syekh, sadiquna, musaddaqun, barun, rasidun, kiramun barara, atqiya'u mana, hudatun muhtadun. Wa annahum ballagu risalatillahi jami'an, dan mereka telah menyampaikan seluruh risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pula inilah yang terjadi kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Semua risalah yang telah Allah sampaikan kepada beliau itu sudah ditunaikan secara lengkap, sudah disampaikan dengan sempurna. Tidak ada satu pun yang beliau simpan, tidak ada satu pun yang beliau rahasiakan, tidak ada. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan dalam sebuah hadis beliau, ma taraktu syai'an mimma amarakumullah illa waqad amartukum bih. Aku tidak meninggalkan satu pun dari apa yang Allah perintahkan kepada kalian kecuali sudah aku sampaikan kepada kalian, telah aku perintahkan agar kalian melakukannya. Wala taraktu syai'an, dan aku pun tidak meninggalkan satu perkara saja. Beliau menyebutkan dengan bentuk nakirah yang memberi faedah umum aku tidak meninggalkan sekecil atau satu perkara pun mimma nahakum anhu, dari perkara yang Allah larang bagi kalian, illa waqad nahaitukum anhu, kecuali telah aku larang pula atas kalian untuk mengerjakannya. Maka dari sinilah betapa perbuatan-perbuatan bid'ah yang dianggap baik oleh pelakunya, ini benar-benar tuduhan yang sangat-sangat keji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengandung sebuah konsekuensi bahwa Nabi itu belum menyampaikan semua risalah Allah. Ada masih perbuatan baik yang belum ditunaikan, yang belum disampaikan. Kenapa? Orang ini mengklaim ini ada perbuatan baik, padahal agama tidak pernah mengajarkannya. Al-Quran tidak pernah menjelaskannya. Sunnah tidak pernah menerangkannya. Berarti kalau begitu engkau telah menuduh Rasulullah berdusta atau mengkhianati risalah. Ternyata masih ada perbuatan baik yang belum disampaikan Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada umatnya. Oleh karena itu barakallahu fikum, Al-Imam Malik Ibn Anas rahimahullahu ta'ala menyampaikan dalam sebuah ungkapan beliau, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna muhammadan khana ar-risalah. Siapa mengadang-adakan satu perbuatan bid'ah di dalam Islam ini dan dia memandangnya, menganggapnya sebagai kebaikan, maka sungguh dia telah menuduh bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Sehingga yang harus diyakini dan bagian dari konsekuensi al-iman bir-rusul adalah annahum ballaghu risalatillahi jami'an. Mereka telah menyampaikan semua risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang lainnya kata Syekh, wa anna Allah attakhadha Ibrahim khalila, dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, sebagai kekasihnya. Al-khalil atau al-khullah itu a'la darajatil mahabbah, derajat atau tingkatan mahabbah, rasa cinta yang paling tinggi, yang paling sempurna. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Ibrahim sebagai hamba yang sangat ia cintai, dengan puncak kecintaan. Sebagaimana pula Allah azza wa jalla telah menjadikan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai khalilnya, sebagai kekasihnya. Dan yang paling afdal dari dua khalilur rahman ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi urutannya para nabi yang lebih mulia di atasnya para rasul, dari rasul yang ada yang paling afdal adalah Rasul Ulul Azmi. Dari Rasulul Azmi yang paling afdal adalah dua Khalilur Rahman. Naam, Rasulul Azmi siapa aja? Ada berapa? Ada lima. Siapa? Dari urutan paling atasnya, dari zaman urutan zamannya. Rasul paling pertama siapa? Nabi Nuh. Nuh, kemudian Ibrahim, terus Musa, Isa dan Nabi Muhammad. Nah, disingkat dengan Mimim. Ya, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Dari lima Rasul Ulul Azmi di sini ada dua Khalilur Rahman, Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari dua Khalilur Rahman yang paling afdal adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula barakallahu fikum kata Syekh, wa kallama Allah Musa taklima, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Suatu khususiyah, kekhususan yang Allah berikan kepada Nabiullah Musa yang tidak Allah berikan kepada selainnya. Sebagaimana pula Allah Azza wa Jalla mengajak bicara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di Sidratil Muntaha ketika melakukan Al-Mi'raj. Wa rafa'a Idris makanan 'aliyya, dan Allah meninggikan Idris dalam tempat yang tinggi kedudukannya. Wa anna Isa 'abdullahi wa rasuluhu, dan bahwa Isa itu hamba Allah dan rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum min, dan kalimat yang Allah Subhanahu wa taala na'am berikan kepada Maryam, kun fayakun, dia terjadi dengan kalimat kun, na'am, dan ruh yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah kata Syekh, wa anna Allah faddala ba'dahum ala ba'din, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Jadi para nabi dan para rasul sendiri itu tidak berada dalam derajat yang sama. Faddalallahu ba'dahum ala ba'din, Allah lebihkan kedudukannya, keutamaannya satu daripada yang lainnya. Sebagaimana telah kita sebutkan, para nabi kedudukan yang lebih mulia di atas mereka para rasul, dari rasul yang ada Rasulul Azmi, dari Rasulul Azmi dua Khalilur Rahman, dan yang paling terakhir pada puncaknya adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pula kaum mukminin secara umum, faddalallahu ba'dahum ala ba'din, Allah lebihkan keutamaannya satu dengan yang lainnya. Namun Allah azza wa jalla menyatakan, inna akramakum indallahi madza atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Tidak ada dari selain itu. Karena kita manusia tidak punya hubungan apapun dengan Allah. Tidak kemudian menyatakan, oh saya dekat sama Allah, tetangga. Tetangga di mana? Tidak ada hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla yang menjadikan kita lebih mulia, lebih terhormat, lebih dipandang selain daripada derajat takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Naam, ketika kita menunaikan apa yang Allah wajibkan kepada kita dan meninggalkan perkara-perkara yang Allah Azza wa Jalla larang bagi kita. Naam, maka demikian Allah berikan sebuah kekhususan kepada hamba-hambanya. Naam, sebagaimana pula dijelaskan dalam sebagian hadis tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagai manusia pertama yang Allah berikan pakaian. Ketika kita dibangkitkan dari kubur-kubur kita, naam, itu dalam keadaan sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis Aisyah, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan ghurla, manusia akan dikumpulkan, dihimpun pada hari kiamat dalam keadaan, naam, tidak beralas kaki, tidak bersandal, dalam keadaan telanjang bulat tanpa busana, dalam keadaan tidak dikhitan, tidak disunat. Dan ini Allah Azza wa Jalla gambarkan, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin, sebagaimana kami memulai penciptaan kalian, naam, di awal penciptaan, nu'iduhu, akan kami ulangi pula, wa'dan 'alaina, sebagai janji yang pasti dari kami, inna kunna fa'ilin, kami benar-benar akan melakukannya. Maka lihatlah, barakallahu fikum, kita akan keluar dari perut bumi sebagaimana keluarnya kita dari perut ibu-ibu kita. Kita keluar dari perut ibu kita dalam keadaan tidak bersandal. Betul? Semua, naam, neckerman. Tidak ada yang pakai neckerman. Kita keluar dari perut ibu kita dalam keadaan tidak berpakaian. Ada yang sudah jubahan pas lahiran? Tidak ada. Kemudian yang ketiga, dalam keadaan kita tidak dikhitan, belum disunat. Unzuru barakallahu fikum. Maka ketika Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita di mahsyar, ya, dalam hadis Aisyah tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, itu dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak memakai pakaian, dalam keadaan tidak dikhitan. Allah keluarkan kita dari perut bumi yang ditunjukkan ayat tadi, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'adan 'alaina inna kunna fa'ilin. Dan di sana barakallahu fikum, ketika kita dikeluarkan dari bumi, nah, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, wa awwalu man yuksa Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan orang yang pertama diberikan pakaian adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Namun bukanlah menunjukkan sebagai afdaliyah mutlakah, keutamaan yang mutlak yang ada pada beliau dibandingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata Syekh menyatakan, wa rafa'a ba'dahum ala ba'din darajat, dan Allah meninggikan sebagian mereka atas yang lainnya dengan sekian banyak derajat. Wa anna Muhammadan sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhar, dan bahwa Muhammad adalah pemimpin Bani Adam di yaumul qiyamah dan tidak ada kesombongan. Hal ini nampak tergambar untuk menunjukkan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidu waladi Adam, penghulu atau pemimpin umat manusia di yaumul qiyamah, yaitu yang nampak dalam as-syafa'atul uzma, syafaat yang besar, syafaat yang agung, sebagai al-maqam al-mahmud, maqaman mahmuda yang Allah janjikan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta. Naam, yaitu barakallahu fikum, ketika semua para nabi, naam, di hadapan hamba-hamba Allah seluruhnya di mauqif merasakan keberatan, kesulitan dan kepayahan dalam kondisi yang sudah tergambar tadi, hufatan uratan ghurla, manusia datang kepada Nabiullah Adam alaihi salam, ya Adam anta abul bashar khalaqakallahu biyadaih, engkau bapaknya manusia, ya Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya, datanglah kepada Allah minta syafaat. Namun jawaban beliau adalah, nafsi, nafsi, diriku, diriku, lu enggan, merasa tidak pantas minta syafaat kepada Allah. Lalu diarahkan manusia kepada Nabiullah Nuh sebagai rasul pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala utus ke muka bumi. Nuh juga demikian, hanya memberikan jawaban nafsi, nafsi, diriku, diriku, dan mengarahkan manusia menjumpai Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ibrahim pun juga demikian, diarahkan kepada Musa, Musa juga mengarahkan kepada Isa, dan Isa pun kemudian mengisyaratkan untuk menemui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau menghadap kepada Allah, tersungkur, bersujud di hadapan Allah, menyampaikan puji-pujian yang hanya berhak bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sampai kemudian Allah katakan, ya Muhammad irfa' ra'saka, angkat kepalamu wahai Muhammad, kul yusma, berucaplah, kamu akan didengar, sal tu'ta, mintalah, kamu akan dikasih, isfa' tusyafa', minta syafa'atlah, kau akan diberi syafa'at. Maka di sini, ketika semua para nabi dan rasul tersebut berlepas diri darinya dan merasa enggan atau tidak pantas, maka Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan kadar kemuliaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di hadapan seluruh makhluk-makhluk Allah azza wa jalla. Falihada yakunu sayyidu waladi Adam yawmal qiyamati wala fakhar. Kemudian kata Syekh barakallahu fikum, wa anna da'watahum, dan bahwa da'wah mereka para rasul tersebut, min awwalihim ila akhirihim, dari awal sampai akhir mereka, ittafaqat fi asli din, ini sepakat dalam pokok agama. Dakwahnya semua sama dalam pokok agama, meskipun beberapa ahkam asy-syar'iyyah, ahkamus syariah, hukum-hukum syariat, terjadi perbedaan. Misalnya, kalau umat dahulu ghanimah dalam peperangan itu tidak boleh, tidak halal. Kalau mereka berperang lantas mendapatkan ghanimah, ghanimah itu dikumpul lalu kemudian Allah akan mengirim api dari atas langit dan melahapnya, membakarnya. Kalau dahulu barakallahu fikum, mereka ketika beribadah harus di kanisah, di tempat ibadah. Tapi kita ketika tidak mendapati tempat untuk salat, demikian pula tidak mendapati air, maka kata Nabi, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dijadikan bagiku bumi sebagai masjid, tempat untuk salat dan juga untuk sebagai alat bersuci, bisa tayamum ketika tidak mendapati air untuk berwudu, dan berbagai macam yang lainnya. Dahulu kalau orang bertaubat suruh bunuh diri. Kalau kita umat Nabi kita, umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, istighfar, bertaubat, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa syariat terjadi perbedaan, akan tetapi dalam asluddin, dari pokok agama, yaitu tauhidullah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, tauhid dalam rububiyahnya, tauhid dalam uluhiyahnya, tauhid dalam asma' wa sifatnya, dan memperingatkan dari berbagai macam perbuatan-perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, maka ini terjadi kesepakatan, tidak ada perbedaan syariat. Naam, tidak ada perbedaan syariat dari semua nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus mereka. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Wa qala, dan Allah Azza wa Jalla menyatakan, inna ad-dina 'indallahi al-Islam, sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Kalimat Islam ini kalimat yang sifatnya umum, yashmulu jami'ar rusul, mencakup semua rasul yang ada. Agama mereka itu dikatakan sebagai agama Islam. Sekian banyak ayat menyebutkan di dalam Al-Quran dan menerangkan bahwa ajaran para rasul itu yang ada dinamakan juga dengan Islam dalam kategori umum. Tetapi Islam dalam bentuk khusus adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan fungsi agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu sebagai penghapus dari semua agama yang ada. Tidak boleh lagi bagi siapapun untuk beragama dengan agama yang lain selain Islam yang dibawa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sebagaimana tidak ada lagi kebolehan untuk beramal dengan syariat kitab apapun selain dengan kitab Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, karena fungsinya sebagai penghapus dari semua kitab-kitab yang ada sebelumnya. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam surah Ali Imran ayat ke-85, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa mencari agama selain Islam, maka tidak diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk dari orang yang merugi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis beliau yang diriwayatkan al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidaklah seorang pun dari umat ini mendengar tentangku diutusnya aku sebagai nabi, Yahudiyun wala Nasraniyun, baik itu seorang Yahudi ataupun Nasrani atau siapa saja. Naam, ahadun, siapa saja. La yasma'u bi ahadun. Dan penyebutan Yahudi Nasrani itu sebagai contoh saja, bukan sebagai pembatasan. Thumma yamutu, lalu dia mati, walam yu'min billadhi ursiltu bih, dan dia meninggal dalam keadaan tidak beriman dengan ajaran agama yang aku diutus dengannya. Illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk dari penduduk neraka. Ini kewajiban bagi mereka, kaum Yahudi, Nasrani, Majusi, Hindu, dan apa saja. Naam, Konghucu, semua berkewajiban untuk beriman kepada ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan mereka kaum Yahudi dan Nasrani dari Ahlul Kitab yang mereka beriman dengan Nabi mereka sebelumnya dan melaksanakan syariatnya, tatkala datang ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan mereka beriman kepada beliau, maka mereka mendapatkan dua keutamaan. Naam, keutamaan iman kepada Nabi mereka dan keutamaan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khawatirin azakumullah, tersisa kurang lebih 10 menit. Ada waktu untuk menyampaikan beberapa pertanyaan jika dipandang perlu untuk menyampaikan pertanyaan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.